Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwati wa akhwati fillah wa faqni Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Alhamdulillah, hendaknya terus kita panjatkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang hanya semata darinya semua nikmat yang telah kita dapatkan, kita rasakan, kita pergunakan hanya semata karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala, pemberian Dia semata. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kedudukan kita, bahkan bukan karena amal ketaatan kita kepada Allah. Allah berikan nikmat kepada kita. Jangan seorang menganggap bahwa karena ibadahnya Allah berikan nikmat kepada kita. Tetapi Allah berikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki dari hambanya. Baik itu dia orang yang taat ataukah orang yang bermaksiat, Allah semuanya beri nikmat. Baik itu orang yang beriman ataukah yang kufur, semuanya Allah beri nikmat. Bahkan kita telah menerima nikmat dari Allah yang tidak terhitung sebelum kita lahir ke dunia ini. Sebelum kita mengenal Islam, mengenal iman, mengenal ibadah, Allah telah limpahkan nikmat kepada kita yang tidak terhitung. Maka hendaklah kita syukuri semua nikmat tersebut yang betul-betul murni karunia Allah SWT. Semoga dengan syukur tersebut Allah menambah nikmatnya untuk kita semuanya, menyempurnakannya sampai Dia benar-benar menutup umur kita semua nikmat iman dan Islam dan meraih nikmat husnul khatimah. Dan kita juga bersyukur kepada Allah pada hari ini kita kembali dikumpulkan di salah satu rumahnya yang mulia ini dalam rangka untuk mewujudkan di antara sifat orang-orang yang beruntung, yaitu at-tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr. Orang-orang yang Allah luputkan dari kerugian di antara sifatnya adalah alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maka ini merupakan nikmat yang besar yang dengannya terpelihara ukhuwah Islamiyah. Karena ukhuwah itu mengharuskan adanya saling berwasiat dengan al-haq, saling berwasiat dengan kesabaran, saling ta'awun al-birri wa taqwa, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu semua adalah konsekuensi ukhuwah Islamiyah. Sehingga seorang ketika berukhuwah Islamiyah itu tidak membiarkan saudaranya yang menjauh dari kewajiban, meninggalkan berbagai perintah Allah, tidak membiarkan, tapi diperintah dan diajak kepada yang ma'ruf. Demikian pula melihat saudaranya itu berkecimpung dalam hal-hal yang mungkar, kemaksiatan-kemaksiatan, tidak dibiarkan, tapi ditarik, diajak untuk meninggalkan kemungkaran tersebut. Ini semuanya konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah. Maka kita bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih kumpulkan kita dalam majlis ini dalam rangka tawassi bil haqqi wa tawassi bis sabri, yang termasuk di antara buah daripada ukhuwah atau konsekuensi daripada ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah terus jaga nikmat ini. Nikmat talabul ilmi. Nikmat yang juga tak kalah pentingnya. Dengan talabul ilmi seorang hamba dimudahkan menuju jalan ke surga. Seorang dengan talabul ilmi dimudahkan mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Maka dia diharapkan jadi orang yang terbimbing menempuh siratul mustaqim. Karena siratul mustaqim itu wujudnya adalah ilmu nafi' dan amal soleh. Sehingga yang kita minta terus tiap saat dari Allah Ta'ala dengan doa kita, ihdinas siratul mustaqim. Ya Allah, tunjuk kami kepada jalan yang lurus adalah jalan ilmu nafi', ilmu din, ilmu syar'i yang terus kita berusaha untuk mempelajarinya. Dan kita masih baru mulai. Jangan anggap bahwa kita sudah mencapai sekian banyak daripada ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Kita masih baru mulai. Maka jangan anggap kita sudah mencapai ilmu yang banyak. Tapi alhamdulillah, Allah tunjuki kita untuk menempuh jalan ini, jalan talabul ilmi. Talabul ilmi nafi', yang kita masih berharap kepada Allah agar Allah tunjuki kepada amal soleh. Ini taufik untuk bisa mengamalkan ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Maka hendaklah terus kita syukuri, kita jaga nikmat talabul ilmi ini dengan harapan semoga Allah terus mudahkan kita untuk mengenal jalan-jalan ke surga dan menapakinya, menempuhnya sampai kita benar-benar nanti berujung di surga Allah Subhanahu wa taala dengan menempuh jalan tersebut. Kita masih melanjutkan pelajaran kita yang sudah lama terlewatkan, yakni syarah hadis Jibril fi ta'limiddin karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddis Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badri hafizahullahu taala wa ra'ah. Hadis yang ma'ruf, di dalam hadis itu diajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Dan telah kita baca penjelasan dari beliau ketika Rasul menyebutkan, ketika ditanya Islam itu apa, Rasul menyebutkan Islam adalah antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimash shalah wa tu'tiz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersyahadat tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Kamu tegakkan sholat, tunaikan zakat, puasa Ramadan, haji ke Baitul Haram jika mampu. Yang kita sudah kenal ini rukun Islam. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad bahwa pertama kali perkara yang digunakan untuk menafsirkan kata Islam adalah syahadat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Islam itu tafsirnya pertama kali adalah dua syahadat ini. Yang gak bisa dipisahkan. Pertama syahadat Tauhid. Yang terkandung di dalamnya. Bahwa seorang berikrar. Dengan syahadatnya itu berikrar. Untuk tidak akan beribadah. Kecuali hanya kepada Allah satu-satunya. Dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selainnya, apapun dan siapapun dia. Ini syahadat Tauhid. Kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Sehingga ikrar ini mengandung pernyataan dari seorang yang bersyahadat bahwa dia hanya akan menyembah satu ilah. Dan meninggalkan segala bentuk ibadah kepada selainnya. Kemudian syahadat yang kedua, syahadat risalah. Salah orang berikrar bahwa Muhammad bin Abdullah SAW adalah Rasul yang Allah utus di akhir zaman sebagai penutup semua nabi dan rasul yang sebelumnya. Dan berkonsekuensi dengan syahadat yang kedua ini, bahwa dia tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tidak beribadah dengan ajaran-ajaran selain ajaran Muhammad bin Abdullah SAW. Ini konsekuensi syahadat Rasul, syahadat yang kedua. Maka barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tidak dengan syariat Rasulullah, ibadahnya tidak diterima. Karena tidak memenuhi konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Sesuai yang katakan Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang membuat perkara baru, mengada-ada perkara baru dalam urusan kami ini, dalam agama kami ini, yang tidak ada asalnya darinya, tidak berasal dari Islam, fahuwa raddun, maka tertolak. Tertolak. Beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang itu tidak ada asal-usulnya dalam syariat, tertolak. Dalam hadis yang atau riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, Nabi menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di atasnya tidak ada perintah dari kami, maka tertolak. Jadi hadis ini sesuai dengan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwa dalam beribadah kepada Allah kita hanya ngikuti syariat Rasulullah. Disebutkan oleh para ulama bahwa ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu tauqifiyah. Yaitu kita hanya menjiplak seperti apa adanya. Menjiplak dari Rasul apa adanya ibadah itu. Tidak mengada-ada tata cara yang baru. Demikian pula dalam semua bagian agama yang lain. Dalam berakidah kita cuma menjiplak dari Rasulullah. Dalam akidah, dalam ketauhidan. Maka barang siapa yang mengada-ada perkara baru itu, baik dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah, maupun yang lainnya dari bagian agama ini, itu tertolak. Tidak sesuai dengan kandungan atau konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abad rahimahullah hafizahullah, wala yuqalu innal amala idza kana khalisan lillah wa lam yakun mabanin ala sunnah wa kana sahibuhu hasanan qasdu sahibi hasanan anahu mabudun mahmudun wa nafi' li sahibihi. Tidak bisa dikatakan bahwa kalau amal itu ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Tidak mencari pujian, tidak mencari sanjungan, tidak mencari nama besar, tidak mencari popularitas. Tidak pengen jabatan. Tidak pengen simpati masyarakat. Murni lillahi ta'ala. Ikhlas. Tetapi tidak terbangun di atas ajaran sunnah Rasul. Tidak ngikuti ajaran sunnah Rasul. Dan niat pelakunya bagus, ikhlas. Tidak bisa dikatakan ini amal yang terpuji dan bermanfaat bagi orangnya. Tidak bisa. Walaupun ikhlas. Karena tidak terpenuhi syarat yang kedua, yaitu harus ngikuti tuntunan sunnah Rasul. Yang merupakan konsekuensi syahadat anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang orang hanya memperhatikan syarat yang pertama. Yang penting niat saya ikhlas. Kadang cuma memperhatikan ini saja. Tidak memperhatikan ini amalan sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak. Umumnya orang cuma memperhatikan niat ikhlas saja. Itu pun kalau dikoreksi, belum tentu ikhlas. Kalau dikoreksi. Kalau ikhlas, Orang tidak perlu mengatakan, yang penting niatku ikhlas, gak perlu. Keikhlasan niat tidak butuh diucapkan. Bahkan kalau perlu disembunyikan keikhlasan niat. Kalau perlu orang tidak tahu amalan kita. Tetapi secara lahiriah dia katakan yang penting niatku ikhlas. Ini yang banyak diperhatikan sementara tidak memperhatikan ini amalan sesuai dengan sunnah Rasul ataukah tidak. Maka harus kita perhatikan konsekuensi kedua syahadat tadi. Wa mimma yadullu ala dzalika anna Rasulal Karim sallallahu alaihi wasallam qala sahabi allati dzabaha uthyahu qabla salatil Id. Di antara yang menunjukkan, di antara dalil yang menunjukkan bahwa kalau amal tidak sesuai dengan tuntunan sunnah itu tidak diterima adalah ketika Rasul yang mulia ini berkata kepada salah seorang sahabat. Yang sahabat ini menyembelih kurban adha sebelum sholat Id. Sebelum sholat Idul Adha, dia sembelih kurbannya. Padahal waktunya menyembelih adalah setelah sholat Id. Maka Rasulullah katakan kepada sahabat ini, syatuka syatulahmin. Kambingmu cuma kambing daging. Kambing daging untuk dimakan biasa, tidak bernilai kurban Idul Adha, tidak bernilai. Enggak diterima sebagai ibadah kurban adha, enggak diterima. Hanya karena tidak memenuhi dalam hal waktu. Waktunya cuma kurang dikit, ya toh. Sebelum sholat, maksudnya waktunya setelah sholat. Kata Rasulullah, syatu ka syatul hamin. Cuma kambing pedaging. Cuma disembelih untuk dimakan saja, enggak ada nilai ibadah kurbannya, enggak ada nilainya. Itu. Efek dari tidak memenuhi sunnah Rasul dalam beribadah. Sahabat ini tidak berniat ibadahnya itu untuk riya. Enggak cari pujian, ikhlas. Cuma belum masuk waktunya. Sehingga tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Ini contoh. Falam ya'tabirha Rasulullah SAW udhiyatan. Rasul tidak menganggap kambing yang disembelih sebelum sholat tadi sebagai sembelian kurban. Tidak. Li'anaha dzubihat qabla ibtida'i waqti dzabhi allati yabda'u ba'da salatil Id. Karena kambing itu disembelih sebelum masuk waktunya. Sebelum dimulai waktunya penyembelihan yang itu setelah salat Id. Wal haditsu akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini hadis yang masyhur. Sehingga hadis ini menunjukkan dan menguatkan bahwa ibadah kepada Allah itu harus mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Ini contoh dalam hal masalah waktu yang tidak terpenuhi. Dan sekian banyak. Kalau orang sholat sebelum waktu juga tidak sah. Orang haji di bulan Ramadan ya tidak sah sebagai haji. Tidak sah. Karena Ramadan tidak termasuk bulan haji. Dan sebagainya. Ini banyak sekali. Sehingga ketika tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, ya enggak diterima. Wa qad qala al-Hafiz rahimahullah fi Syarifil Fathi, Imam al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari mengatakan dalam syarah hadis ini, qala kata beliau, asy-syekhu, qala asy-syekhu Abu Muhammad Ibnu Abi Ham Ibnu Abi Jamrah wa fihi anal amala wa in wafaqa niatan hasanatan lam yasihha illa idza waqa'a ala wafqi syar'i. Kata Al-Hafidz bahwa Syekh Abu Muhammad bin Abu Jamrah mengatakan di dalam hadis ini, hadis tentang menyembelih kurban sebelum waktunya tadi, kata beliau, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa amal ibadah meskipun mencocoki niat yang baik, ya, niatnya sudah baik, sudah ikhlas, sudah tulus untuk Allah, tetap tidak sah amal ini kecuali jika mencocoki tuntunan syariat. Sehingga ini hal yang disepakati oleh para ulama bahwa ibadah kepada Allah mengikuti tuntunan sunnah Rasul ini merupakan konsekuensi syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Para ulama sepakat. ibadah apa saja kepada Allah walaupun ikhlas, tidak dengan tuntunan sunnah, maka tidak sah, tidak diterima. Contoh yang lain, kata beliau, wa fi sunan ad-Darimi, dalam sunan ad-Darimi, anna Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu waqafa ala unasin fil masjid, bahwa sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendapati orang-orang di masjid, kaum muslimin di masjid, mutahallikina wa bi'aidihim khasa, dalam keadaan membentuk halaqah, melingkar untuk berzikir, melingkar untuk berzikir beribadah, wa fi aidihim khasa, sementara di tangan-tangan mereka ada khasa, ada butiran-butiran kerikil untuk menghitung zikir. Ya kulu ahaduhum, salah seorang dari mereka yang memimpin zikir ini, kabiru mi'ah, mengatakan takbir 100. Fa yukabbiruna mi'ah, maka jamaah itu bertakbir 100 kali. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Fa yakulu halilu mi'ah, pemimpinnya mengatakan tahlil 100 kali. Fa yuhalina mi'ah, jamaahnya bertahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai 100 kali. Bukan cuma Allah, Allah, Allah, bukan. Lengkap, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 100 kali. Wa yakulu sabbihu mi'ah, pemimpinnya mengatakan tasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, demikian. Wa yusbihu yusabihu mi'ah. Faqala, maka mendapati jamaah seperti ini, maka sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada mereka, ma hadzal ladzi arakum tasnaun, apa yang aku lihat kalian sedang mengerjakannya ini, kalian sedang mengerjakan apa? Padahal jelas itu zikir, tapi ditanya untuk dipastikan. Seseorang ketika hendak mengetahui suatu urusan, walaupun sudah melihat dan mendengar, bertanya lebih memastikan lagi, apa yang diperbuat ini? Jangan sampai kita salah karena prediksi saja, atau karena hanya kesimpulan belaka yang dari kita lihat atau kita dengar. Tanya lagi. Qalu, mereka menjawab, ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, hasan na'uddu bihi takbir wa tahlil wa tasbih, ini kami dengan butiran kerikil ini kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Kami hitung zikir-zikir ini. Allah, kata Ibnu Mas'ud, fa'uddu sayyiatikum fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'un. Hitung saja kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Aku jamin tidak akan sia-sia amal baik kalian sedikit pun. Kita hitung kesalahan kita, kita teliti, kita introspeksi, kita catat semua kesalahan kita, dosa-dosa kita. Amal baik kita tidak sia-sia, kata beliau. Wahai hakum ya umat Muhammad, cilaka kau, cilaka kalian wahai umat Muhammad, ma asra halakatukum, alangkah cepat kalian hancur. Coba zikir, tahlil, tahmid, tasbih, zikir. Kalau orang zaman sekarang, masa zikir kok jelek? Masa zikir kok dilarang kalau orang zaman sekarang? Tapi di zaman sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud masih hidup, tetap diingkari. Kenapa? Tidak ada tuntunan dalam sunnah Rasul zikir semacam itu. Maka kata beliau, ma asra'a halakatukum, alangkah cepat kalian hancur, kalian binasa. Haulai sahibatu, sahabatu nabiyikum mutawafirun, ini sahabat nabi kalian masih banyak yang hidup. Sahabat nabi masih banyak hidup di masa beliau. Wahadi thiyabuhu lam tabla, dan ini baju nabi belum usang, belum hancur, masih banyak yang utuh baju-baju nabi. Wa aniyatuhu lam tuksar, bejana-bejana beliau, piring dan gelasnya belum pecah. Artinya jarak mereka dari wafatnya nabi masih belum lama, tapi kok sudah muncul amal-amal semacam itu? Diingkari oleh sahabat mulia. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang nyawaku di tangannya, Innakum la'ala millati hiya ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu babi dhalalah. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian benar-benar di atas ajaran yang lebih berpetunjuk daripada ajaran Muhammad. Ini kalimat bukan pujian. Artinya melewati ajaran Nabi Muhammad, melampaui batas daripada ajaran Nabi Muhammad, bukan pujian ini. Karena ajaran Nabi Muhammad adalah ajaran terbaik, yang paling lurus. Au muftatihu babi dhalalah, atau kalian telah membuka pintu kesesatan. Membuka pintu kesesatan dengan zikir-zikir semacam itu. Ini zikir dikerjakan ketika menjelang sholat jamaah, nunggu imam, nunggu sholat. Zikir berjamaah dipimpin satu orang. Yang tidak pernah ada amalan semacam ini di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini dalam hal tata cara. Dalam hal tata cara kaifiahnya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Silakan orang zikir nunggu salat. Tetapi tanpa dipimpin, tanpa berjamaah, zikir sendiri tidak masalah. Berdoa juga boleh, baca Quran juga boleh, nunggu salat. Tapi berjamaah tidak ada tuntunannya. Kalau saja semua amal-amal baik itu boleh berjamaah dan pahalanya lebih banyak, tentunya yang lebih berhak dikerjakan berjamaah adalah salat rawatib. Lebih berhak dikerjakan berjamaah. Rawatib. Kalau berjamaah, mungkin orang kan bawa dalil dengan mengatakan lebih banyak derajat 27 derajat dibanding sendiri-sendiri. Ya, kan dalilnya sama. Dalil sholat jamaah kan tidak menyebutkan sholat fardu saja. Umum. Siapa yang sholat berjamaah, demikian-demikian, lebih 27 derajat daripada sholat sendirian. Ya, kan tidak menyebutkan sholat fardu saja dalam hadis ini. Tetapi tidak ada orang berani berdalil dengan hadis ini untuk mengerjakan rawatib berjamaah. Tidak ada yang berani. Karena tahu. Faham betul. Bahwa ini hadis dikerjakan untuk sholat fardu, untuk sholat id, untuk sholat tarwih. Tidak ada dikerjakan rawatib, duha, dan sebagainya. Yang memang tidak ada tuntunan jamaah. Nah, sehingga seorang itu tidak bisa hanya sekedar mengambil suatu hadis kemudian diterapkan semaunya. Alhasil ini contoh bahwa zikir-zikir yang dikerjakan di masa itu secara berjamaah dipimpin satu orang diingkari oleh sahabat. Karena maklum, di masa Rasul tidak pernah ada zikir-zikir semacam ini. Ini contoh. Tidak sesuai dengan tuntunan sunnah dalam hal tata cara ibadah. Qalu, mereka yang berzikir tadi mengatakan, wallahi ya Abu Abdurrahman, ma aradna illal khair. Demi Allah, wahai Abu Abdurrahman, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Niat kami ikhlas, mencari pahala, mencari kebaikan. Coba, niatnya ikhlas. Niat ikhlas. Qala, kata Ibn Mas'ud, wa kam mim muridinil khairi lan yusibahu. Berapa banyak orang yang meniatkan kebaikan tetapi tidak sampai kepadanya, tidak mendapatkannya. Artinya bahwa untuk mendapatkan pahala tidak cukup hanya dengan niat baik. Niat ikhlas tidak cukup. Niat ikhlas harus, tetapi itu saja tidak cukup. Harus dengan tuntunan sunnah. Ngikuti tuntunan sunnah. Contoh yang lain adalah suatu amalan yang dikerjakan tetapi tata caranya tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, tetap diingkari, bahkan ini di zaman Rasulullah masih hidup. Tiga orang sahabat datang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul sedang pergi. Tujuannya untuk bertanya tentang ibadah Rasul ketika di rumah itu bagaimana. Pengen tanya, pengen tahu, untuk diteladani. Rasul sedang pergi, bertemu ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dijelaskan bahwa Rasulullah kalau di rumah itu ya sholat malam, ya juga tidur. Ya kadang puasa, kadang tidak puasa. Dan Rasul menikahi beberapa wanita. Tiga perkara ini. Kadang sholat malam, kadang tidak. Kadang puasa sunnah, kadang tidak puasa. Dan menikahi beberapa wanita. Nah, tiga sahabat yang bertanya tadi berkesimpulan atau menganggap ibadah Rasul cuma sedikit. Ka'annahum taqaluha. Seolah-olah mereka menganggap ibadah Rasul cuma sedikit. Sehingga mereka punya gagasan masing-masing. Yang pertama mengatakan, mereka berkesimpulan yang pertama, itu kalau Rasulullah, tidak masalah. Kalau Rasulullah kan sudah diampuni dosa yang dahulu maupun yang belakangan. Kalau kita kan belum. Kita harus lebih amal kita daripada Rasulullah. Kesimpulan mereka semacam itu. Yang pertama mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam. Tidak ada tidur malamnya. Yang kedua mengatakan, aku akan puasa setahun penuh. Tidak ada hari yang tidak puasa. Ini yang kedua. Yang ketiga mengatakan, aku akan membujang tidak menikah. Tiga-tiganya bukan berniat untuk bukan berniat yang jelek. Tapi niatnya untuk menambah pahala supaya lebih banyak daripada yang didapat Rasul. Kenapa? Kalau Rasul kan sudah diampuni dosanya bagi mereka, wah ini kita harus lebih banyak lagi, maksudnya kayak gitu. Niatnya baik. Niatnya baik. Kemudian ketika Rasul pulang, diceritakan oleh Bunda Isa kepada beliau tentang tiga sahabat ini dengan perkataannya. Lalu ketika Rasul bertemu dengan tiga orang sahabat ini mengatakan, antum kultum kada wa kada, kaliankah orangnya yang telah berkata demikian dan demikian dan demikian? Lalu kata beliau, aku ini orang yang paling takwa dan paling takut kepada Allah daripada kalian. Aku juga sholat malam dan juga tidur. Aku juga puasa dan kadang tidak puasa. Aku juga menikah, tidak membujang. Terakhir kata beliau, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, tidak termasuk golonganku. Coba. Amalan apa tadi? Sholat. Sholat. Siapa yang mengatakan sholat itu jelek? Enggak ada seorang mukmin mengatakan sholat ada jelek. Sama sekali tidak ada yang berani. Puasa. Siapa yang berani mengatakan puasa itu ibadah yang jelek? Tetapi diingkari Rasul karena apa? Tata caranya tidak sesuai dengan tata cara Rasul. Tata caranya. Sholat malam baik. Rasul menganjurkan. Allah menganjurkan. Tetapi lihat bagaimana Rasul. Kadang Rasul sholat malam itu juga dalam semalam ada tidurnya. Ada tidurnya. Tidak menghabiskan malam untuk sholat. Tidak menghabiskan malam untuk sholat. Dalam setahun Rasul puasa. Dan tidak puasa. Ada hari-hari puasa, ada hari tidak puasa. Tidak semua hari setahun untuk digunakan untuk puasa. Dan menikah dengan beberapa wanita. Karena manusia biasa Rasul. Punya syahwat kepada lawan jenis. Dan bahkan lebih Rasul diberi kemampuan untuk menggauli 25 atau 30 wanita. Beda dengan yang lainnya. Maka beliau menikah dengan beberapa wanita. Dan dengan menikah tidak mengurangi kedudukan beliau sebagai seorang Rasul. Tidak mengurangi sebagai orang yang banyak ibadah kepada Allah. Tetap dengan menikah, dengan berkeluarga. Menjalani hidup bersama istri dan anak itu tidak mengurangi sebagai seorang hamba yang beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka itu sunnah Rasul. Itu sunnah Rasul. Mungkin orang membujang pikirannya kalau menikah punya keluarga kan nanti tersibukkan dengan keluarga. Ibadahnya terkurangi. Ya toh? Kalau sahabat dulu mikirnya kayak gitu. Wah kalau nikah ibadah terkurangi. harus ngurusi keluarga, harus punya istri, ya kan terkurangi ibadahnya. Tapi kalau orang sekarang mau nikah, waduh, mau nikah belum berani. Kalau zaman sekarang belum berani lah, mau nikah udah siap tapi belum berani. Nah, intinya ini adalah di antara contoh amal ibadah ketika tidak sesuai dengan tuntunan sunnah diingkari, walaupun sholat, walaupun puasa diingkari. Juga dalam riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasul suatu hari berkhutbah. Nah, kemudian beliau melihat ada seorang kok berdiri di panasan. Berdiri terus di panasan, tidak bicara. Lalu Rasul tanya, "Siapa dia? Ada apa dia?" Sebagian sahabat memberikan keterangan, "Ya Rasulullah, hadza Abu Israil nadhara." Dia ini Abu Israil, dia bernadar untuk berpanas-panasan tidak berteduh. Berdiri terus tidak duduk. Membisu tidak bicara. Dan berpuasa. Empat. Panas-panasan tidak berteduh, berdiri tidak duduk, membisu tidak bicara, ditanya diam saja. Yang keempat, puasa. Dari empat amalan yang bersama-sama ini, yang ada dalam tuntunan sunnah Rasul, ibadah cuma puasa saja. Ibadah berdiri terus, tidak duduk, tidak ada. Ibadah berjemur diri di bawah terik matahari terus, tidak ada ibadah semacam ini. Ibadah membisu, tidak ada. Yang cocok dengan sunnah Rasul cuma puasa saja. Maka kata beliau, muruh, suruh dia untuk duduk, suruh dia untuk berteduh, suruh dia untuk bicara, dan suruh dia untuk teruskan puasanya. Cuma puasa yang disuruh teruskan. Karena ibadah yang ada dalam sunnah cuma puasa. Sehingga orang tidak bisa beribadah kepada Allah dengan menciptakan tata cara sendiri. Kita harus kreatif membuat cara. Ini tidak benar. Tidak benar. Atau mungkin mengambil ibadah-ibadah dari ajaran yang lain untuk beribadah kepada Allah. Misalnya kalau di ajaran Jawa, ada yang diistilahkan puasa mutih. Makanya nasi putih saja, minumnya air putih saja. Untuk beribadah. Tidak sah, bukan ajaran sunnah Rasul. Atau ada puasa ngerawat. Gitu. Ngerawat, makanya cuma umbi-umbian saja. Singkong, ketela, atau yang lainnya. Semacam itu, ngerawat. Untuk ibadah, tidak ada nilainya ibadah. Atau ngebleng. Sisan ngebleng, tidak makan, tidak minum selama 3 hari 3 malam. Kalau zaman dulu orang kuat karena cari kesaktian. Tidak bisa sebagai ibadah kepada Allah. Bukan ajaran sunnah Rasul. Semacam itu. Maka dari keterangan-keterangan tadi, bisa kita simpulkan. Tidak akan sah orang beribadah dengan azan dan iqomah untuk sholat jenazah. Tidak sah. Tidak termasuk tuntunan sunnah Rasul. Orang mengatakan, lu adhan jeleknya apa? Iqomah jeleknya apa? Kita katakan, kalau untuk sholat jenazah, tidak ada tuntunannya. Orang adhan iqomah untuk sholat id misalnya. Untuk ngumpul ke orang banyak, kalau enggak adhan, enggak iqomah, ya bagaimana? Adhan dulu. Idenya bagus kayaknya itu. Dan dia katakan, lu jeleknya apa adhan iqomah? Tidak ada sholat id dengan adhan iqomah dalam tuntunan Rasul, tidak ada. Adanya kalau sholat fardu, sholat jumat, dan sebagainya. Dan itu saja. Contoh semacam itu. Atau orang mau azan, baca al-fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Sampai selesai. Kemudian amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak sah sebagai ibadah kepada Allah al-fatihahnya. Memang al-fatihah bisa menjadi ibadah kalau diamalkan secara ibadah tersendiri. Baca al-fatihah saja. Ibadah, baca Quran itu. Tetapi kalau digunakan untuk atau dirangkai dengan azan, memulai azan dengan al-fatihah, enggak ada tuntunan sunnah Rasul. Juga sholawat, enggak ada tuntunannya. Sama. Contoh semacam itu, ibadah-ibadah Ini banyak di tengah-tengah umat. Karena Rasul mengatakan nanti akan muncul suatu kaum, muncul di akhir zaman suatu kaum yang di tengah-tengah mereka itu menjalar hawa. Hawa, hawa itu maksudnya adalah kesenangan, ibadah sesuai dengan seleranya. Wah, ini kan baik, ini menurut saya baik ini, ayo teruskan saja. Menurut seleranya, bukan menurut tuntunan. Ini akan terjadi nanti. Di akhir zaman, kaum yang di tengah-tengah mereka menjalar hawa memenuhi masyarakat. Maka wajar kalau kemudian menyebar di mana-mana apa yang dikatakan sebagai dengan istilah bid'ah. Bid'ah, orang kalau disinggung istilah dengan bid'ah itu alergi. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Lah memang banyak bid'ah itu. Memang di mana-mana ada bid'ah. Itu baru kita bicara tentang contoh-contoh amalan, bukan bicara tentang bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam muamalah, bid'ah dalam dakwah, bid'ah dalam jihad. Baru tentang amal-amal ibadah yang banyak di tengah masyarakat. Sudah sekian banyak yang namanya bid'ah. Nah ini konsekuensi syahadat yang kedua masih. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dalam beribadah kepada Allah. Tidak cukup dengan niat ikhlas, tapi harus dengan tuntunan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya masih bagian dari penjelasan beliau tentang syahadat anna Muhammad Rasulullah. Penafsiran pertama tentang Islam. Kemudian kata beliau, as-salisah ahammu arkan Islam al-khumsah ba'da syahadataini as-salah. Rukun Islam terpenting setelah dua syahadat adalah sholat. Yang terpenting setelah syahadat adalah sholat. Waqad wasafaha Rasulullah SAW bi'annaha umudul Islam. Rasulullah telah mensifati bahwa sholat itu merupakan tiangnya Islam. Umud, tiang atau pilar. Penyangga pokok daripada bangunan yang namanya Islam tadi adalah sholat. Kama fi hadisi wasiyati sallallahu alaihi wasallam li Mu'ad bin Jabal, seperti dalam hadis wasiat beliau kepada Mu'ad bin Jabal, wasiat yang panjang, yang mana Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dulani amalin idza amiltuhu yudkhiluni Allah al-jannah wa yubaiduni 'aninnar. Ya Rasul, ajarkan kepada saya suatu amalan yang kalau saya mengamalkannya, Allah masukkan saya ke dalam surga dan Allah jauhkan saya dari neraka. Kata Rasul, laqad sa'ata an 'azim, sungguh kamu telah bertanya tentang perkara besar. Karena tentang surga dan neraka, perkara besar. Kemudian beliau jelaskan tentang rukun Islam. Kemudian amal-amal sunnah. Kemudian diantara yang beliau tekankan adalah Rasul Amri al-Islam wa umuduhu as-salah wa zirwatu sanabihi al-jihad. Kata beliau, pokok perkara ini adalah Islam. Pokok perkaranya Islam dulu, bertauhid dulu. Orang itu harus bertauhid dulu, berislam dulu. Islam itu tauhid. Wa umudhu as-shalah, kemudian tiangnya perkara ini adalah sholat. Tiangnya agama ini adalah sholat. Sholat sebagai tiangnya. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, kemudian puncak tertingginya adalah jihad. Nah, di sini dalam hadis ini Rasul menyebut bahwa sholat itu merupakan tiangnya Islam. Kalau orang tidak sholat, maka Islamnya runtuh. Bangunan Islamnya runtuh. Tidak ada bangunan bisa berdiri tanpa tiang. Rasul menggambarkan demikian. Wa huwal hadis tasi'u wal isruna minal arba'in an-nawawiyah. Ini merupakan hadis yang ke-27 dari arba'in an-nawawiyah. Hadis tentang salat sebagai tiang agama tadi. Wahbaro anaha akhiru ma yufqadu minad din. Dan Rasul memberitakan bahwa sholat itu merupakan perkara terakhir yang hilang dari agama ini. Bahwa semua perkara agama ini semuanya bakal hilang. Yang terakhirnya hilang nanti adalah sholat. Nah, ini yang masih dijaga sampai akhir itu cuma sholat saja. Sudah gak kenal puasa, gak kenal haji. Cuma sholat saja yang masih ada. Nah, itu nanti di akhir zaman. Wa awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumul qiyamah. Juga Rasulullah beritakan bahwa sholat inilah yang bakal pertama kali dihisab dari amalan hamba di hari kiamat. Kata beliau, inna awalu ma yuhasabu awala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumul qiyamah sholatuhu. Sesungguhnya yang pertama dihisab hamba dari amalnya di hari kiamat adalah sholatnya. Idza salahat faqat naja wa kada-kada. Kalau dia sholatnya baik, maka dia selamat. Kalau sholatnya baik, selamat. Karena kalau sholatnya baik, amal yang lain jadi baik. Berpengaruh. Baiknya sholat berpengaruh kepada baiknya amal yang lain. Wa idza fasadat, tapi kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira. Dia telah gagal dan rugi. Salatnya tidak baik. Gagal dan rugi. Ukurannya salat. Hisab itu ukurannya salat. Maka ini amal terpenting bagi seorang muslim. Suatu saat nanti kalau kita menjumpai yang namanya hisab, maka kita akan mengetahui bahwa amal ibadah kita yang terpenting, yang paling berharga itu salat. Baik itu sholat fardu atau sholat sunnah. Yang pertama fardunya dulu. Kalau dia ada kekurangan pada fardunya, dia masih punya sunnah, bisa untuk menutupnya. Ini yang terpenting. Nah, kemudian di akhir hadis kata beliau, kadzalika yuf'alu sa'iru amalihi. Dan demikian pula diperlakukan semua amalnya. Dikoreksi dulu yang fardu-fardu. Kalau sedekah yang fardu diperiksa zakat. Atau nafkah keluarga dulu, kemudian zakat, ini yang fardu-fardu. Kalau ternyata ada cacatnya, ada kurangnya, punya sedekah sunnah, bisa untuk menutup. Puasa yang diperiksa, yang dihisab Ramadan dulu. Kalau Ramadan kok ada cacatnya, ada kurangnya, punya puasa sunnah, bisa untuk menutup. Demikian, semua amal itu diperlakukan seperti itu. Tapi yang pertama adalah sholat dalam hisab. Ini jelas cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya kedudukan sholat. Wa anna biha tamyizu bainal muslim wal kafir, dan bahwa dengan sholat ini terbedakan antara seorang muslim dengan kafir dengan sholat. Artinya kalau dia sholat berarti muslim, kalau tidak sholat berarti kafir. Ini pendapat sebagian ulama. Bahwa sholat itu menjadi penentu seorang itu masih muslim ataukah sudah kafir. Berdasar kepada hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah mengatakan, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholati. Bainar rajuli wa bainal syirki wal kufri tarkus sholati. Batas pembeda antara seseorang dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Batasnya itu. Antara syirik dan kufur, batasnya adalah meninggalkan sholat. Seorang dengan syirik dan kufur. Artinya kalau masih sholat, masih seorang muslim. Kalau sudah tidak sholat, berarti musyrik atau kafir. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, kata beliau, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman taraka faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka, para munafikun, kata Nabi. Perjanjian antara kami dengan mereka, para munafikun, adalah sholat. Faman taraka faqad kafara. Siapa yang meninggalkannya, sungguh telah kafir. Orang munafik. Orang munafik. Perjanjiannya adalah sholat. Artinya kalau masih sholat, masih dianggap muslim. Walaupun kafir sungguhnya, karena batinnya yang kafir. Tapi kalau masih mau sholat, disikapi muslim. Tapi kalau sudah tidak sholat, ini kafirnya lahir dan batin. Kafirnya lahir dan batin. Maka kata Nabi, Faman taraka faqad kafar. Kalau meninggalkan, kafir. Ya, ini orang munafik kalau sudah tidak sholat, sudah disikap sebagai orang kafir. Yang boleh dibunuh. Tapi kalau munafik enggak boleh dibunuh. Dalam perangan enggak boleh dibunuh kalau munafik. Karena apa? Masih sholat. Walaupun sholatnya itu semuanya riya. Allah mensifat sifatnya orang munafik riya. Tetapi kalau masih sholat, masih dijaga darahnya. Tapi kalau udah enggak sholat, sama dengan kafir yang lain. Sama, kafirnya udah lahir batin. Mamimaya dulu ala ahamiyati sya'ni sholat aidan anallah faradha sholawatil khamsa ala Rasulullah SAW laitala isra' wa huwa fis sama. Termasuk yang menunjukkan pentingnya kedudukan sholat dalam Islam adalah Allah memfardukan sholat yang lima itu kepada Rasulullah di malam Isra' di langit. Rasul yang dipanggil dinaikkan ke langit untuk diberi perintah sholat. Bukan perintah sholat itu diturunkan kepada Rasul di bumi, bukan. Rasul yang ditarik ke langit untuk diberi perintah sholat pertamanya 50 kali sehari semalam. Kemudian beliau diperintah sholat 50 kali ya sendiko dawuh. Turun ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6 atau keberapa. Ketemu Nabi Musa. Ditanya, diperintah apa oleh Rabbmu kamu? Sholat 50 kali. Minta pengurangan umatmu tidak kuat. Musa sudah punya pengalaman menghadapi umatnya. Diminta Rasul untuk minta dikurangi agar tidak 50 kali sholatnya. Naik. Minta kepada Allah dikurangi. Dikurangi 5. Turun lagi ketemu Musa. Minta kurang lagi. Nanti umat tidak kuat. Terus naik turun demikian sampai tinggal 5 kali. Sehari semalam. Dan kata Allah, ya Muhammad. Ya Muhammad. Sesungguhnya tidak ada perubahan pada ketetapanku. Inna bihadil khamsi khamsin. Sesungguhnya innalahum bihadil khamsin khamsin. Sesungguhnya buat mereka umatmu dengan 5 sholat ini tetap pahalanya 50. 5 sholat pahalanya tetap 50. Ini awal kali difardukan sholat di malam Isra Mi'raj ketika Rasul dinaikkan ke langit. Ini sudah cukup betapa pentingnya ibadah sholat. Rukun yang kedua setelah syahadat. Kama jaa fil hadis Isra, sebagaimana dalam hadis Isra dikisahkan panjang lebar. Dan masih banyak nas-nas yang penting terkait dengan sholat maupun orang yang tidak sholat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang lain. Waktu sudah masuk maghrib, semoga apa yang kita baca pada pertemuan sore hari ini menjadi ilmu yang nafi', membuahkan akidah yang sahihah, amal yang salihah, akhlak yang aliyah, adab yang fadilah, sampai Allah benar-benar menutup umur kita dengan khusnul khatimah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.